Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an umil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatil Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa raddun 'an ummil mu'minin dari ummul mu'minin ummi Abdullah ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha Aisyah semoga Allah meridhoinya qalat beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man ahdatha fi amrina hadha barang siapa yang mengada-adakan fi amrina hadha pada agama kami ma laysa minhu sesuatu yang bukan darinya fahuwa raddun maka sesuatu tersebut tertolak rawahul Bukhari wa Muslim hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim wa fi riwayatin Muslim dan disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dengan redaksi man 'amila 'amalan barang siapa yang beramal dengan suatu amalan laisa 'alaihi amruna yang padanya tidak ada perintah dari kami fahuwa raddun maka amalan itu tertolak. Ikhwani fi din wa akhwati fillah barakallahu fikum. Inilah hadis yang kelima yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. An ummil mukminin dari ummul mukminin. Dan ummul mukminin ini adalah sebutan bagi istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua istri Rasul alaihi salatu wasallam mereka disebut dijuluki dengan ummul mukminin. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman wa azwajuhu ummahatuhum. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6 Allah mengatakan wa azwajuhu dan para istri Rasul ummahatuhum adalah ibunda-ibunda kaum mukminin. Semua istri Nabi alaihi salatu wassalam nah dari yang pertama hingga yang terakhir semuanya disebut dengan ummul mukminin. Ummu Abdullah adapun kunyahnya adalah Ummu Abdullah ya. Kunyahnya adalah Ummu Abdullah. Adapun nama aslinya adalah Aisyah. Nama aslinya Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. As-Siddiqah bintu Siddiq. Adapun Abu Bakar namanya adalah siapa? Abdullah ibnu Uthman. Ya, Abdullah ibnu Uthman. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha adalah salah seorang wanita yang sangat mulia di dalam Islam. Beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikarenakan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Aisyah adalah seorang wanita yang sangat pintar. Aisyah adalah orang yang sangat jenius. Seorang wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam usia yang masih muda. Ya, waktu itu Nabi menikahi Aisyah usianya masih berapa? 6 tahun. Dinikahinya umur 6 tahun. Dan pertama kali Nabi SAW berhubungan dengannya adalah ketika beliau berumur 9 tahun. Ya, masih sangat muda. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aisyah radhiyallahu taala anha atas berkat taufik dari Allah azza wa jal, beliau ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala selain secara nasab, ya, beliau adalah putranya khalifah Rasul alaihi salatu wasalam, putranya Abu Bakar As-Siddiq. Secara pribadi Aisyah adalah orang yang cerdas, sehingga beliau ini menjadi salah seorang wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Kalau secara urutan, ya, para ulama itu menyebutkan ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang 6 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu paling banyak. Yang nomor 2 adalah Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar ibnul Khattab. Yang ketiga adalah Anas ibn Malik. Yang keempat ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kelima adalah ya Abdullah ibn Abbas. Yang keenam Jabir ibnu Abdullah. Dan yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini urutan ya para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Dari sini kita bisa melihat dan bisa mengambil pelajaran bahwasannya gender itu tidak menghalangi seseorang untuk memiliki karya di dalam Islam. Dan tidak menghalangi orang tersebut untuk memiliki jasa di dalam Islam. Dan gender ini tidak menghalangi seseorang untuk belajar ilmu agama sehingga menjadi orang yang mulia di dalam Islam. Di sini ya, dicontohkan oleh barakallahu fikum Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau adalah perempuan yang sangat dicintai oleh Nabi kita. Ya, sehingga ketika Nabi sakit, mendekati ajal beliau, beliau meminta izin kepada para istri yang lain untuk dirawat ya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau akhirnya meninggal di rumah Aisyah dan dikuburkan di tempat tersebut. Nah, beliau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatha, barang siapa yang mengada-adakan. Ya. Makna ahdatha ay awjada syai'an lam yakun. Makna ahdatha adalah mengada-adakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ya. Awjada syai'an lam yakun. Ya. Menjadikan sesuatu itu ada yang sebelumnya tidak ada. Ya. Mengada-adakan sesuatu yang baru. Fi amrina hadza. Fi amrina ay fi dinina wa syari'atina. Sesuatu yang baru dalam hal apa? Fi amrina, pada agama kami, pada syariat apa? Kami. Ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian daripada agama, sesuatu yang bukan bagian daripada syariat. Ini sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka sesuatu tersebut tertolak. Maknanya tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayati li Muslim, adapun dalam riwayat Imam Muslim dengan redaksi man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak ada padanya perintah dari kami, contoh dari kami, syariat dari kami, yaitu dari Allah dan juga Rasulnya, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Nah, antara dua lafaz hadis ini memiliki kedekatan makna dan memiliki kedekatan ya kalimat. Akan tetapi dalam dua lafaz ini, lafaz yang kedua memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan makna dalam hadis yang pertama. Kalau dalam hadis yang pertama disebutkan man ahdatha, barang siapa yang mengada-adakan. Barang siapa yang mengada-adakan. Kalau dalam hadis yang kedua disebutkan man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya, maka ini mencakup apakah dia yang mengada-adakan pertama kali atau dia mengikuti orang lain. Kalau yang pertama kan yang mengada-adakan, yang pertama kali mengada-adakan. Kalau dalam hadis yang kedua, mengerjakan sesuatu yang baru walaupun bukan dia yang pertama kali apa membuat dan mengada-adakan. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, seperti telah kita ketahui, hadis ini menjadi salah satu hadis pokok di dalam Islam. Ya. Dulu ketika kita membahas hadis yang pertama, itu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat. Ya. Kita pernah mengetahui atau pernah menyampaikan bahwa poros daripada agama ini atau pokok daripada dalil-dalil yang ada dalam agama ini itu kembalinya kepada dua atau tiga hadis. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah hadis ini, ya. Man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fahuwa raddun. Dan hadis yang ketiga adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal adalah jelas, perkara yang haram adalah jelas, dan antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar, la ya'lamuha katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang penting dan sangat penting dan menjadi pokok di dalam Islam, dikarenakan hadis ini menjadi hadis sebagai timbangan daripada amalan-amalan zahir. Sebagai timbangan daripada amalan-amalan yang zahir. Maknanya, amalan apapun secara zahir ya, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apabila amalan itu mencocoki ajaran dan perintah ataupun contoh teladan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ketika hajjatul wada, ketika haji wada, turunlah sebuah ayat yang mulia, menjadi ayat yang terakhir turun, yang akhir-akhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah yang masyhur di telinga kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah tegaskan dan Allah nyatakan Dan Allah persaksikan di hadapan para sahabat yang lain bahwasannya agama Islam ini telah sempurna. Semua risalah dan semua wahyu yang Allah turunkan telah disampaikan oleh Nabi kita kepada manusia. Semua kebaikan yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasul alaihissalatu wassalam, semuanya telah disampaikan oleh Rasul kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali itu telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ibadah akan menjadi ibadah yang makbulah. Suatu amalan akan dikatakan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau amalan itu memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas. Yang pertama adalah al-ikhlas. Secara batin, secara niatan, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dikerjakannya karena ikhlas. Sebagaimana dalam surah surat apa? Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka itu manusia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal illa liya'budullaha mukhlishin, kecuali untuk beribadah. Bagaimana ibadahnya? Mukhlishin, dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal, orang yang akan mendapatkan kebaikan dari ibadah yang dia kerjakan adalah mereka yang mengerjakannya tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sanjungan, bukan karena pujian, bukan karena tendensi duniawi, ya. Bukan karena jabatan ataupun yang lain, tapi murni karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, sebuah amalan ibadah ini akan menjadi amal yang baik, akan diterima oleh Allah Azza wa Jal jikalau amalan itu sesuai dengan bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang diistilahkan dengan al-mutaba'ah. Mutaba'ah artinya mengikuti. Mengikuti siapa? Orang yang paling berhak diikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berhak untuk diterima ucapannya. Manusia yang paling berhak untuk dicontoh di dalam kesehariannya, baik itu ucapannya dicontoh, perbuatannya dicontoh, sifatnya dicontoh adalah siapa? Rasul alaihi assalatu wassalam. Setelah itu baru al-khulafa ar-rasyidun. Ya. Setelah Rasul baru kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Nah, mutaba'ah. Mutaba'ah itu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini menjadi timbangan. Kalau tadi innamal a'malu binniyat adalah timbangan amalan secara batin, secara apa, urusan hati. Adapun timbangan amalan secara zahir, maka mutaba'ah. Amalan itu dikatakan sebagai amalan yang baik, amalan ibadah, ya, jikalau mencocoki teladan, perintah, contoh dari Rasul alaihissalatu wassalam. Dan Nabi ketika menyikapi sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkara yang sunnah ataupun perkara yang wajib, maka beliau pasti akan mengerjakannya walaupun cuma berapa? Satu kali. Nabi SAW pasti pernah mengerjakan perkara yang sunnah atau perkara yang wajib walaupun cuma berapa? Satu kali. Ya. Contoh ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Haji. Contohnya apa? Haji. Nah. Haji pernah dikerjakan oleh Nabi walaupun cuma satu kali. Nah. Haji pernah. Nah, barakallahu fikum, dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun cuma satu kali pada tahun ke berapa? 10. Ya. 10. Nabi haji pada tahun ke-10. Kalau diwajibkan ya haji tahun 9. Ya. Tapi Nabi baru Allah berikan kesempatan berhaji pada tahun yang ke-10. Nah, haji barakallahu fikum dikerjakan Nabi hanya satu kali seumur hidup. Dan ternyata dalam urusan haji, banyak sekali periwayatan dari sahabat Nabi SAW tentang bagaimana cara Nabi melaksanakan ibadah tersebut. Baik itu yang berupa ucapan atau baik itu yang berupa dengan perbuatan. Contoh barakallahu fikum adalah ya, apa yang dibaca Nabi ketika melaksanakan ihram di dalam haji? Labbaik Allahumma hajjan. Nabi mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji. Nabi ini haji cuma berapa? Sekali. Dan ihram dalam haji, selama haji itu berapa kali ihram? Cuma satu kan? Ihram itu artinya adalah masuk ke dalam ibadah haji. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ihram dalam haji cuma berapa? Satu kali. Labbaik, dan beliau mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Dan di sini banyak sahabat yang apa? Yang mendengar. Sehingga diriwayatkan ya turun temurun sampai hadisnya sampai kepada kita. Kita jadi tahu oh ternyata Nabi ketika ihram beliau mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Padahal beliau cuma haji sebanyak satu kali. Tapi tata cara haji beliau sampai kepada kita. Maksudnya apa barakallahu fikum? Maksudnya adalah apalagi ibadah yang dikerjakan lebih daripada sekali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ibadah yang setiap hari dikerjakan oleh siapa? Nabi sehari bahkan bukan cuma satu kali. Contohnya ibadah apa? Sholat. Nabi dalam sehari semalam sholat banyak kali. Ya. Bukan cuma sholat yang wajib. Bukan cuma sholat yang wajib. Namun beliau juga mengerjakan banyak sholat sunnah. Berarti kemungkinan untuk dilihat dan didengar, disaksikan oleh para sahabat akan semakin apa? Besar dibandingkan dengan haji yang cuma berapa? Satu kali. Nabi sholat. Ketika mukim beliau sholat. Ketika safar beliau sholat. Banyak orang yang menyaksikan. Nah, kalau seandainya dalam perkara yang cuma satu kali dikerjakan itu tidak terlewatkan. Dan ada sahabat yang mendengar, apalagi ibadah yang setiap hari dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara logika apa? Seperti itu. Masa yang sekali aja ketahuan sama para sahabat, yang setiap hari enggak ketahuan. Kan kaya tidak mungkin. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini di antaranya memberikan faedah kepada kita tentang tahrimu ihdati syai'in fi dinillahi walau an husni qasdin. Hadis ini menjelaskan tentang tidak bolehnya mengada-adakan sesuatu di dalam perkara agama walaupun karena niat yang tidak boleh mengada-adakan sesuatu di dalam agama ini, menganggap sebuah perbuatan atau menganggap sebuah perkataan menjadi bagian daripada agama, padahal Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan yang demikian, walaupun orang yang melakukannya dengan niatan yang baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Niat yang baik dalam sebuah amalan, niat yang ikhlas dalam sebuah perbuatan, betul menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah. Salah satu syarat diterimanya apa? Ibadah adalah harus ikhlas. Tapi ikhlas bukan satu-satunya apa? Bukan satu-satunya syarat. Ikhlas itu bukan satu-satunya syarat. Di sana ada syarat yang kedua agar ibadah diterima, yaitu mutabaah, mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namanya persyaratan, ya harus dipenuhi. Contoh ikhwalul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita misalnya ya sedang mau mendaftar sekolah, misalnya sedang mau daftar apa sekolah, persyaratan ya mau masuk misal ibtidaiyah ya umurnya 7 tahun ya per bulan Syawal misalnya, kemudian fotokopi apa akta kelahiran, membawa menyerahkan fotokopi ya kartu keluarga. Nah, dia datang daftar ke panitia membawa fotokopi apa akte kelahiran, membawa fotokopi apa KK. Nah, kemudian ketika ya ada wawancara ditanya umurnya berapa, umurnya baru 6 tahun. Umurnya baru berapa? 6 tahun. Secara syarat memenuhi atau tidak? Tidak. Maka anak ini tidak akan diterima di sekolah. Lu kok gak diterima? Kan saya sudah bawa kakak. Saya sudah bawa apa? Akte. Ya betul, Anda telah memenuhi dua syarat. Tapi syarat yang ketiga, usianya belum cukup. Demikian juga dalam ibadah. Loh, saya kan ikhlas. Saya kan apa? Ikhlas. Saya betul-betul tulus. Saya mengerjakan seperti ini untuk Allah Azza wa Jal. Masa enggak diterima? Ya, karena Anda tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu mutabaah. Itu apa? Mutabaah. Kalau seandainya dalam urusan dunia saja bisa ada persyaratan, ya. Dan dengan syarat itu akan menentukan, apalagi barakallahu fikum dalam urusan agama. Allah pun juga punya persyaratan. Kapan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi persyaratan diterima ibadah ini bukan daripada manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan ya. Ketika dikatakan ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Amalan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal, orang marah. Kamu itu kayak Tuhan saja mengatakan ibadah enggak diterima. Loh, yang mengatakan itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama barakallahu fikum, Allah telah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa. Itu berkaitan dengan ikhlas. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma ya ghairi taraktu wa syirka. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, asyraka fihi ma'ya ghairi, yang dia persekutukan aku dengan selainku, taraktu wa syirka, aku tinggalkan dia dan kesyirikan yang dia apa? Kerjakan. Allah tidak menerima amalan yang didasari karena apa? Kesyirikan. Di antara kesyirikan adalah riya, amalan bukan karena Allah tapi ingin mendapatkan sanjungan daripada manusia. Allah yang berfirman, bukan manusia, bukan kita yang menentukan. Yang kedua sesuai dengan ya mutabaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fa huwa raddu." Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Namun sebagian orang terkadang fobia ketika mendengar apa? Hadis ini. Kalian itu sedikit-sedikit amalan apa? Ditolak. Sedikit-sedikit amalan itu enggak diterima. Kalau amalan enggak diterima itu akan kembali. Ya. Pernah enggak ngelihat amalan itu kembali ke rumah? Memangnya dikira surat. Ya. Surat ngirim pakai pos enggak sampai ke tujuan kembali ke rumah apa? Pengirim. Itu kalau apa? Surat. Itu kalau surat barakallahu fikum. Tapi ini amalan. Ya. Sebagian orang mengatakan kalau seandainya doa-doa kepada mayit itu tidak di apa? Terima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian enggak usah salat jenazah karena salat itu juga apa? Salat itu adalah apa? Doa. Salat itu adalah doa. Enggak usah sekalian salat jenazah karena salat itu adalah doa. Nah, ini barakallahu fiik ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ucapan seperti ini tidaklah keluar kecuali dari orang yang ada pada salah satu dari dua keadaan. Yang pertama, imma dia jahil, imma dia adalah bodoh. Ataupun yang kedua, barakallahu fikum, dia adalah sahibu hawa. Dia adalah orang yang telah dikuasai dengan hawa nafsu. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk mengetahui kapan amalan itu dikatakan sesuai dengan sunnah dan kapan amalan itu dikatakan tidak sesuai dengan sunnah, maka ya kita akan sebutkan bahwasannya yang namanya ibadah itu dikatakan sesuai dengan sunnah ketika amalan itu mencocoki dalam 6 hal. Amalan itu mencocoki dalam 6 hal. Adapun bantahan tentang tadi ini akan apa terbantahkan ketika kita membaca 6 hal ini. Ya. Kalau doa itu nggak sampai kepada mayit, nggak usah sholat jenazah karena sholat jenazah itu adalah apa? Doa. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, yang pertama, yang namanya amalan itu dikatakan sesuai dengan sunnah kalau amalan itu mencocoki sebabnya. Ya. Sebabnya itu cocok. Contoh, di antara ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid dilakukan salat tahiyatul masjid. Contoh, di antara sebuah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana dilaksanakan salat apa? Kusuf. Salat apa? Kusuf salat gerhana. Contoh, ya, ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia dikerjakan salat jenazah. Ketika terjadi barakallahu fikum, ya, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan kekeringan dan ya, terjadi kebinasaan yang merugikan, maka disyariatkan ada sholat namanya sholat apa? Istisqa. Ini ada sebabnya dan sebabnya ya, cocok. Memang dikerjakan dengan sebab yang apa? Cocok. Dikerjakan sholat dua rakaat. Ya, kalau sholat jenazah satu rakaat dengan 4 kali takbir dan kemudian salam. Nah, tapi kemudian ada orang ya, kalau masuk masjid barakallahu fikum ada sholat dua rakaat, saya supaya tempat kerja diberkahi, ketika masuk kantor sholat berapa? Sholat apa? Dua rakaat. Ya. Sholat berapa? Dua rakaat. Ya. Ketika masuk rumah sholat dua rakaat. Sebagaimana ketika ada orang mati saja disolati, berarti kalau ada anak yang lahir juga di sholat. mendoakan anak yang baru apa? Lahir. Orang yang mati saja didoakan dengan sholat jenazah. Wah, ini anak baru lahir, didoakan dengan sholat dua rakaat. Nah, ini barakallahu fikum, sebabnya tidak ada. Sebabnya tidak apa? Tidak cocok. Dulu di zaman Nabi ada sholat wassalam, banyak sekali anak yang lahir. Bahkan terlahir untuk Nabi beberapa putra dan putri beliau. Namun tidak pernah disebutkan sekalipun bahwa Nabi melaksanakan sholat ketika ada bayi yang lahir. Nah, ini barakallahu fikum, walaupun niatnya bagus, tapi sebabnya apa? Tidak pas. Sebabnya tidak pas, mengakibatkan amalan itu diniati baik, hasilnya menjadi tidak baik. Sebabnya harus cocok. Yang kedua, barakallahu fikum, adalah jenisnya harus pas. Jenisnya harus apa? Pas. Misal, ketika kurban, ya, ketika apa? Kurban, hewan yang boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban itu ada tiga. Yang pertama adalah kambing, kedua adalah apa? Sapi, yang ketiga adalah unta. Maka kalau siapapun yang ingin berkurban, silakan berkurban dengan apa? Dengan tiga jenis ya hewan tersebut. Nah, tidak bisa kemudian dia berkurban dengan hewan yang lain walaupun harganya lebih apa? Lebih mahal. Ada orang punya burung harganya 60 juta misalnya. Wah, ini lebih mahal daripada harga kambing-kambing itu 3 juta sudah dapat, sudah gede, ya kan? Sapi itu barakallahu fikum kemarin terakhir harganya sekitar 24-25 sudah apa? Besar. Wah, ini seekor burung harganya 60 juta. Wah, lebih mahal. Saya berkorban dengan seekor apa? Burung. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena jenisnya tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Padahal burung dulu zaman Nabi ada. Ada burung enggak zaman Nabi? Ada. Ada burung. Nah. Ya. Ya, seperti waktu itu ada anak kecil yang burungnya apa? Mati kan? Ditanya oleh Nabi, "Ya Aba Umair, mada fa'alan nughair?" Wahai Abu Umair, ya, apa yang dikerjakan oleh burung kecilmu itu? Ya, ternyata mati. Ada burung di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada kuda, ya kan? Sebagai tunggangan ya para sahabat ketika safar, ketika perang, mereka pakai kuda. Namun Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengajarkan kurban itu pakai kuda, maka enggak boleh ada orang kurban pakai kuda lah, sama-sama ini ya, bentuknya sama, sama-sama kakinya apa? Empat. Enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak mengajarkan dengan jenis yang demikian. Nah, ya. Begitu juga misalnya dalam zakat apa? Fitrah. Zakat apa? Fitrah. Nabi mengajarkan ya, zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum. Berarti ketika dikeluarkan diberikan kepada fakir miskin sudah dalam bentuk apa? Makanan. Dulu zaman Nabi uang itu ada atau tidak? Ada dinar, ada apa? Dirham. Nah, Nabi tidak memberikan zakat fitrah dalam bentuk uang, padahal Nabi bisa. Dan uang itu apa? Ada, menunjukkan bahwa zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk uang, walaupun mungkin secara pikiran manusia uang itu lebih fleksibel. Bisa buat beli beras, bisa buat beli ayam, ya, bisa buat beli ya sirup, ya, buat beli kue, beli nastar, ya, bisa buat beli pakaian. Secara manusia lebih fleksibel, namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan yang demikian, maka berarti tidak boleh. Berarti tidak apa? Tidak boleh. Jenisnya harus sama. Kalau jenisnya berbeda dan menyelas apa menyelisih jenisnya, maka ibadah jadi tidak baik. Ya. Yang kedua, sebabnya harus pas, jenisnya harus apa? Pas. Yang ketiga, barakallahu fikum, adalah ya, bilangannya atau jumlahnya pun harus sesuai. Bilangannya harus apa? Sesuai. Contoh barakallahu fikum, wudu. Dalam masalah wudu, ya, dalam urusan basuh membasuh, usap mengusap anggota wudu itu, kalau enggak sekali, dua kali atau berapa? Tiga kali. Yang sekali itu wajib, yang kedua kali itu sunnah, yang ketiga lebih apa? Sunnah lagi. Nah, enggak boleh melebihi jumlah daripada apa? Tiga. Ada orang ketika wudu kumur-kumurnya sampai tiga kali ataupun lima kali. Kalau dua kali bersih, apalagi empat kali. Lebih apa? Bersih. Kalau raup ini cuma dua kali bersih, apalagi kalau sampai berapa? Lima kali. Lebih bersih lagi. Nah, barakallahu fikum, ini justru tidak sesuai dengan sunnah. Nabi ketika berwudu, maksimal ketika membasuh berapa? Tiga kali. Maksimal tiga kali. Paling banyak tiga kali. Kalau mengusap berapa? Satu kali. Nah, kalau ada yang lebih daripada itu, ya, walaupun niatnya baik dan anggapannya baik, jadi enggak baik. Nabi SAW mengatakan, "Man zada ala dzalika faqad asaa wa ta'ajja wa dzalam." Barang siapa yang ketika wudu lebih dari tiga kali, ya, faqad asaa, maka dia telah berbuat kejelekan. Wa ta'ajja, dan dia telah berbuat melampaui batas. Wa dzalam, dan dia telah berbuat kezaliman. Nah, ini barakallahu fikum. Sekali lagi, agama ini bukan berdasarkan dengan logika. Logikanya kalau dua kali bersih, apalagi empat. Logika mengatakan seperti itu. Ya. Tapi ternyata agama kita ini bukan berdasarkan dengan logika. Ayat yang ketiga, sesuai jumlahnya. Sesuai dengan apa? Bilangannya. Sholat subuh, ya, dua rakaat. Itu sudah gede pahalanya. Apalagi kalau ditambahin dua lagi. Ya, sholat qobliyah subuh itu kan kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi. Padahal itu sholat sunnahnya. Itu sholat apa? Apalagi sholat subuhnya. Kalau qobliyahnya pahalanya besar, apalagi sholat apa? Subuhnya. Wah, sholat subuh itu cuma dua rakaat, pahalanya gede. Apalagi kalau tambah berapa? Dua. Dipikirnya ketika dia kerja setengah hari saja dapat bayaran gede, apalagi ditambahkan setengah hari apa? Sore. Wah, kerja sampai siang aja dapat bayaran gede, apalagi kalau kerjanya sampai apa? Sore. Apalagi kalau lembur. Tambah lembur. Ya. Dua kali gaji, tiga kali apa? Gaji. Dikiranya seperti itu. Wah, sholat subuh ini ya dua rakaat saja sudah besar, apalagi kalau ditambah berapa? Dua lagi. Enggak, barakallahu fikum. Ya, tidak. Jadi agama itu bukan berdasarkan dengan logika. Obat aja enggak bisa pakai logika kok. Ya. Dokter mengatakan ini sehari tiga kali sehari satu sendok obat. Wah, ini kalau seandainya segini aja tiga hari sembuh, apalagi satu botol langsung. Gak malu dokter aja bisa celaka, apalagi gak malu dengan Allah dan Rasulnya. Iya. Kita cepat aja. Yang keempat adalah sesuai dengan caranya. Sesuai dengan apa? Caranya. Nah, contohnya ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salat itu kan caranya sudah dijelaskan ya. Dari mulai takbir ihram sampai dengan apa? Salam. Sudah dijelaskan. Pertama takbiratul ihram, Al-Fatihah, suratan, ruku, i'tidal, sujud, duduk dan terus sujud lagi. Kalau rakaat kedua bangkit ke rakaat yang kedua. Wah, ini ada orang memodifikasi. Ya. Biar tidak monoton seperti itu, maka saya ingin sujudnya itu duluan baru apa? Ruku. Ya. Allahu Akbar, istiftah, Al-Fatihah, suratan, langsung Allahu Akbar, langsung apa? Sujud. Saya itu bangun lagi, Allahu Akbar, baru sami Allah liman hamidah, baru apa? Ruku. Dimodifikasi seperti itu ibadahnya. Sah atau enggak sah? Enggak sah. Nabi sudah mengatakan shallu kama raaitumuni shalli. Enggak sah. Ya. Enggak sah caranya. Caranya itu ya sesuai dengan yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti tadi. Mau doa buat mayit kok enggak boleh? Kalau memang doa buat mayit enggak boleh, ya enggak usah sholat jenazah sekalian. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara berdoanya. Kalau doa untuk mayit, Masya Allah, disyariatkan. Bahkan di antara ya hikmah mengapa kita diperintahkan untuk ziarah kubur adalah mendoakan orang yang meninggal dunia. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Didoakan orang yang meninggal dunia. Bahkan bisa seorang itu mendoakan dari rumahnya. Tapi yang jadi masalah adalah caranya loh. Bagaimana cara mendoakannya? Kalau dulu kan sendiri-sendiri. Nabi mendoakan, para sahabat mendoakan. Nah, tapi ini mungkin orang ini mendoakannya apa? Secara jamaatan, secara bersama-sama dipimpin oleh seorang pemimpin yang lainnya mengaminkan. Nah, ini barakallahu fikum, bukan doanya tidak boleh, tapi caranya yang tidak sesuai dengan contoh dari Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi jangan diserambak uyah ya. Jangan di ya, generalisir. Berarti kalau doa enggak boleh, enggak usah sholat jenazah. Yang enggak boleh itu adalah mengada-adakan cara berdoa. Adapun kalau doanya boleh, di antara cara mendoakan orang mati, ya tadi sholat jenazah. Kok bilang enggak boleh sholat jenazah? Ya, kasihan. Ya. Kemudian yang kelima, barakallahu fikum, harus sesuai waktunya. Harus sesuai dengan apa? Waktunya. Misalnya, barakallahu fikum, namanya zakat fitrah itu ya diberikan kepada fakir miskin sebelum sholat id. Wah, ini barakallahu fikum, ada yang ngasihnya setelah sholat id. Ya dikatakan itu bukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebelum sholat. Sebaliknya, hewan kurban, kapan nyembelihnya? Setelah sholat. Kalau ada yang nyembelih sebelum sholat, maka itu bukan hewan kurban. Nah, ini waktunya sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Yang terakhir, barakallahu fikum, adalah tempatnya. Yang terakhir adalah tempatnya harus pas. Contoh yang namanya haji itu kan tempatnya sudah ditentukan. Wukufnya di mana? Arafah. Mabitnya, jumrohnya kan sudah ditentukan. Nah, ini ada orang hajinya bukan di tanah suci. Hajinya di Iran misalnya. Haji atau bukan? Ya bukan haji, namanya haji-hajian. Ya. Ya kecuali kalau orang itu ada latihan manasik apa? Haji itu latihan, bukan apa? Bukan haji yang sesungguhnya. Ya. Contoh lagi barakallahu fiik, i'tikaf. Itikaf tempatnya di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Jangan kalian mencumbui para wanita sedangkan kalian sedang itikaf di masjid. Tempatnya itikaf di mana? Di masjid. Lainnya ada orang itikaf, itikafnya di rumah. Yang penting apa? Pada maca Quran, ya. Yang penting sama-sama apa? Begadangnya enggak jadi karena itikaf itu tempatnya sudah Allah tentukan, yaitu di masjid. Gak bisa iktikaf di sekolahan. Malam iktikaf tempatnya di mana? Di sekolahan, di ruang kelas, di asrama. Ya itu bukan namanya apa? Iktikaf itu namanya lelean membaca Al-Quran. Tapi secara syariat itu bukan iktikaf. Dikatakan iktikaf kalau dikerjakan di masjid. Noten nggih? Ya, jadi 6 hal yang diperhatikan. Yang pertama sebabnya harus sesuai. Yang kedua apa? Jenisnya sesuai. Yang ketiga ya, jumlahnya bilang harus sesuai. Yang keempat caranya sesuai. Yang kelima, waktunya sesuai. Yang keenam, tempatnya. Ruwet teman mau ibadah kok apa? Loh, bukan ruwet, ini adalah syariat. Ini adalah apa? Syariat. Nah, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Ya. Insyaallah kita cukupkan, sudah masuk waktu isyraq insyaallah ya. Oke. Boleh, sebelum ditanya dilarang, sebelum pertanyaan dilarang. Nah, barakallahu fikum, terlepas daripada itu masalah ibadah atau bukan, tapi sepertinya dalam hal yang seperti itu terlalu banyak kemungkaran yang harus diterabas, ya kan? Apalagi yang namanya pertama ya, ketika sebuah kegiatan seperti itu dia mengadakan, orangnya kan bermacam-macam jenis ya, baik itu jenis kelaminnya, terus jenis agamanya gitu ya, pasti di situ ada namanya ikhtilat, itu sudah pasti. Gak mungkin ketika reuni laki-laki sebelah sana, perempuan sebelah sini, enggak, yang ada malah jawil-jawilan, ah seru banget lah ketemu. Ya, putranya di mana gitu kan, biasanya mungkin seperti itu ya, saking ya kita kalau sama teman lama ketemu kan seperti itu ya. Nah, ini lama ketemu udah berpencar, ada yang di Indonesia, di luar negeri, itu ikhtilat sudah pasti. Yang kedua, barakallahu fikum, ya seperti musik itu sudah menjadi hal yang wajib ya, hal wajib mesti ada. Sehingga ya barakallahu fikum, alangkah baiknya apabila waktu yang tersedia, apalagi itu mungkin membutuhkan perjalanan yang jauh, apalagi ya dengan adanya biaya yang keluar juga, alangkah baiknya kalau dialihkan untuk hal yang sifatnya lebih positif. Apalagi barakallahu fikum juga secara agama tidak ada apa tuntunan yang misalnya reuni pasukan perang Badar. Tekan enggak semuanya mati. Ada reuni perang apa? Barakallahu fikum ya, Uhud enggak ada. Atau reuni misalnya Baiah Aqabah pertama. Itu barakallahu fikum secara agama ya, wallahu alam bisawab tidak ada. Ya, wallahu alam tidak ada. Kalau memang ingin bersilaturahmi, ingin berkunjung, silakan. Ya, bagus sih. Ya berkunjung. Ya seseorang itu berkunjung, dia tahu ini orangnya masya Allah agamanya apa, baik, akidahnya baik, akhlaknya baik, dia berkunjung. Silakan. Ya. Tapi kalau sampai dengan seperti itu, tidak dinasihatkan dan tidak direkomendasikan. Demikian juga para yang kami dapatkan yang namanya barakallahu fikum asatidzah, ketika mereka sama-sama dulu belajar, ada yang belajar di Yaman, belajar di mana? Arab Saudi, atau dulunya berasal dari satu pondok yang sama, tidak pernah kita mendengar asatidzah melakukan apa? Reuni. Paling-paling ketika daurah di veteran. Paling ketika daurah di veteran karena sama-sama peserta daurah, akhirnya jadi selain daurah belajar juga jadi apa, temu kangen dengan teman-teman. Tapi untuk mengadakan acara itu khusus ya, tidak ya, tidak. Tapi barakallahu fikum, jadi seperti itu ya, mungkin waktunya, tenaganya, kemudian uangnya bisa untuk dialihkan dalam hal yang lebih positif ya, apalagi kita semua nanti kan akan dimintai pertanggung jawaban. Utuh duit-duitku dewek sing kesel-kesel aku. Nggak, itu nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Insya Allah, barakallahu fikum, kalau memang dulu terbiasa seperti itu ya dulu. Tapi mungkin dengan keadaan kita yang sudah berbeda, teman-teman kita pun juga mudah-mudahan bisa untuk apa? Diomong atau raketoniki. Di sana kita nggak datang diomong atau rakungu. Kecuali kalau udah di sana malah diomong, wah kamu itu penampilanmu itu loh. Sing biasa baik, ah, itu malah jadi ya mungkin kurang orang serak di hati. Barakallahu fikum, ini itu yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang pas, kurang sopan, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.